Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala beserta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak. Sebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, begitu juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, di mana beliau dahulu pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi 'ilman, dalam rangka mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi orang tersebut yang menuntut ilmu jalan menuju surga. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan untuk seorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan orang tersebut terhadap agamanya. Jadi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita, membimbing diri kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kita bahwasannya itu adalah tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar kita menjadi orang yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar kita dimudahkan jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita senantiasa menuntut ilmu, dan mati dalam keadaan menuntut ilmu pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengisi kekosongan yang ada pada malam hari ini, yang seharusnya yang mengisi adalah Ustazuna Abu Daud Habibullah, sebabkan beliau ada hajah. Jadi untuk mengisi kekosongan malam hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, yaitu hadis tentang diperintahkannya kita tatkala seekor anjing menjilat sebuah bejana untuk dicuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Dalam riwayat yang lain, wa afir ruhu ath-thaminah bit-turab, dan lumurilah dengan tanah pada bilangan yang ke-8. Dan pada pertemuan terakhir pula telah kita sebutkan tentang hukum air liur anjing. Nah, menurut ya pendapat para ulama, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya hukum air liur anjing itu naam berbeda-beda ya para ulama menghukuminya. Sebagian mengatakan air liur anjing itu najis, sebagian pula berpendapat seperti kalangan Asy-Syafi'iyah menyebutkan air liur anjing, begitu juga seluruh yang ada pada anjing itu najis. Ada pun dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwasanya air liur anjing itu tidak najis dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Dan juga telah kita sebutkan, kita ulangi sedikit, ikhtilaful ulama, hunaka khilafatun lil ulama fi asya. Di sana terjadi sekian perselisihan di antara kalangan para ulama tentang beberapa perkara ya terkait dengan ya jilatan anjing pada sebuah bejana. Minha, di antara perselisihan tersebut adalah hal yajibu tasbi'u wa tadribu. Apakah wajib menujuhkan ya ketika mencuci bejana yang dijilat anjing, dan juga apakah wajib mencucinya salah satunya dengan tanah. Kata mualif di sini, walamma kana al qaulul haqq wa ma yustafadu min hadzal haditsis sahih al wadhih, darabna 'ala al italati bi dzikriha safhan. Dan ketika pendapat yang benar itu adalah yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang jelas, darabna 'alal italati bi dzikriha safhan, ya, sehingga kami sampingkan untuk menjelaskannya secara panjang. Ya, maksud Asy'ariyah di sini ya sebagaimana judul yang telah kita sebutkan, hal yajibu tasbi' wa tadrib, apakah wajib ya menujuhkan ya mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali, dalam riwayat yang lain 8 kali, apakah itu wajib, dan apakah pula wajib dengan tanah. Menurut syar'i di sini, ini perkara yang jelas ya, maksudnya adalah wajib ya mencuci bejana yang dijilat oleh anjing itu sebanyak 7 kali, dalam riwayat yang lain itu 8 kali. Dan wajib pula, kata mualif di sini, kata syar'i di sini, itu melumurinya, mencucinya ya, dari bejana yang dijilati anjing salah satunya dengan tanah. Li'annaha la ta'tamidu 'ala adillatin sahihatin wadihatin. Dikarenakan pendapat-pendapat yang lain yang terjadi yang ada di tengah-tengah para ulama itu sebagiannya tidak bersandar kepada dalil yang sahih yang jelas. Ya, jadi intinya yang disebutkan syarih di sini, apakah wajib ya menujuhkan, ya mencuci sebanyak 7 kali, dalam riwayat yang lain 8 kali. Ketika sebuah bejana itu dijilat anjing, maka ini hukumnya wajib. Dan ini pula ya termasuk tatkala mencucinya salah satunya dengan tanah, ini juga wajib. Jadi ini pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama, yang dikuatkan oleh Asy'ariyah di sini. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wali muslimin ulahun nabi turab. Apabila ada seekor anjing menjilati salah satu bejanah dari kalian, maka cucilah dia sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dalam riwayat yang lain, idza walagal kalbu fil ina' faghsiluhu sab'an wa afirruhu athaminata biturab. Apabila ada seekor anjing menjilati sebuah bejanah, maka cucilah dia sebanyak 7 kali dan lumurilah yang ke-8 dengan tanah. Apa faedah hadis ini? Yang pertama, at-taghlidhu fi najasatil kalbi li shiddati qadaratihi. Faedah hadis yang pertama adalah kerasnya, beratnya yang najis yang ada pada anjing, dikarenakan sangat kotornya dia. Ya. Ini diantara faedah hadis yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Walaupun ya perkara ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya kalau kita mau balik ke belakang sedikit, ya perkara ini adalah perkara yang khilaf sebagaimana yang kita sebutkan, apakah air liur anjing itu najis atau tidak. Kemudian yang kedua, anna syurbal kalbi fi ina'in wa mithluhu al-aklu yunajjisu al-ina'. Bahwasannya seekor anjing yang minum di sebuah bejana, begitu juga yang semisalnya dia makan di bejana tersebut, maka otomatis membuat bejana tersebut menjadi najis. Ya, apabila dia minum, masuk pula di sini dia makan di bejana itu, maka bejana tersebut ya menjadi najis. Kemudian faedah hadis yang ketiga adalah ats-tsalits wujubu ghusli ma wuliga fihi sab'u marrat. Wajibnya mencuci apa saja yang dijilati bejana sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Ada hakikatnya pula masalah ini masalah khilafiyah. Ya, masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mengkhususkan ya hanya bejana yang dijilat oleh anjing. Ya, hanya bejana yang dijilat oleh anjing maka wajib ya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dalam riwayat yang lain ya 8 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, sebagian para ulama berpendapat ini khusus pada bejana yang dijilat anjing. Lalu bagaimana kalau misalnya anjing tersebut menjilat yang lain? Ya, mungkin menjilat betis seorang, atau menjilat karpet, ya, atau menjilat dinding, atau menjilat pakaian. Lalu bagaimana hukumnya? Lalu bagaimana pula cara mensucikannya? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun mu'alib di sini, syari di sini, zahirnya, ya, dan yang berpendapat nah seperti beliau, ya, ini berlaku juga untuk sebuah bejana, untuk semua bejana atau semua apa saja yang dijilat anjing, tidak terkhusus kepada sebuah bejana, karena hadisnya itu fil ina, ya bejana. Nah, dari sinilah ya terjadi khilaf pula di kalangan para ulama, apakah ini khusus kepada bejana saja atau yang lainnya. Ya, misalnya kita dijilat anjing, misalnya betis kita, ya, atau karpet masjid misalnya, atau dinding masjid, dinding rumah, ya, apakah boleh, apakah juga diperlakukan sama seperti mencuci bejana? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian para ulama mengkhususkan ini hanya na'am diberlakukan kepada bejana saja. Sebagian lagi berpendapat ini ya diberlakukan semuanya, apa saja yang dijilat anjing. Ya, mau dia bejana, mau dia pakaian, mau dia mungkin kaki kita dijilat anjing, ya. Nah, maka diberlakukan semuanya. Ya, dicuci dengan 7 kali atau 8 kali, ya, salah satunya dengan tanah. Kemudian yang keempat, di antara faedah hadis ini, wujubu isti'mali turabi marratan wal aula an takuna ma'al ula wa takuna hiya tsaminah al musyaru ilaiha fi riwayatil ukhra. Faedah hadis yang keempat adalah wajibnya menggunakan tanah salut satu kali, ya, ketika mencuci bejana atau apa saja yang dijilat anjing menurut ya pendapat syar'i di sini. Wajibnya mencuci bejana tersebut salah satunya dengan tanah. Wal aula an takuna ma'al ula wa takuna hiya tsaminah. Dan yang paling bagus ya mencuci tanah itu dipertamakan sebelum yang kedelapan dengan air. Ya. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar bejana tersebut bersih. Ya, agar bejana tersebut bersih. Ya, kalau misalnya kita mencuci bejana misalnya sebanyak 8 kali terakhirnya dengan tanah, sebenarnya enggak masalah. Yang penting salah satunya dengan tanah. Ya. Salah satunya dengan tanah, mau yang pertamakah tanahnya? Mau pertengahan ya, mau di ujung enggak masalah. Hanya saja di sini syarih menyebutkan yang paling bagus itu di bilangan ketujuh sebelum terakhir. Tujuannya apa? Agar bersih. Ya. Nah, kalau misalnya tanah yang terakhir otomatis kan ya sisa kotoran lagi. Ya, kena tanah lagi walaupun ya najisnya sudah hilang. Hanya saja kalau tanah itu ya diletakkan ya di urutan terakhir, maka bejana tersebut ya menjadi kotor lagi walaupun tidak najis ya, karena sudah dicuci dengan 7 kali air, salah satunya dengan tanah. Yang kelima, di antara faedah hadis ini, anna maqama turabi minal manqiyat yu'ta hukmuhu fi dzalika li'annahu laisal qasdu biturabi wa innamal qasdu an-nadhafah wa huwa madhhabu Ahmad wa qaulu Syafi'i. Kata syarih di sini bahwasanya apa saja yang bisa menggantikan tanah dari zat-zat atau pembersih-pembersih ya seperti deterjen atau yang semisalnya, maka diberikan hukum padanya seperti itu, dikarenakan bukanlah tujuan mencuci dengan tanah itu ya, bukanlah menghilangkan najis itu tujuannya menggunakan tanah ya semata, akan tetapi tujuannya adalah kebersihan. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama berpendapat ya tidak harus dengan tanah ya, boleh juga dengan zat yang lain. Hanya saja pendapat ini ya pendapat yang lemah, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ya, salah satu pendapat mereka berdua. Ya, salah satu pendapat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i. Karena di tempat lain, ya Al-Imam Syafi'i itu berpendapat wajib dengan tanah. Ya, wajib dengan tanah. Ya, pernah beliau berpendapat itu boleh digantikan tanah itu dengan zat yang lain karena tujuannya adalah kebersihan. Naam, ya. Pada tempat yang lain pula beliau berpendapat ya wajib dengan tanah, tidak boleh digantikan. Dan Imam Syafi'i terkenal di kalangan al-fuqaha itu memiliki dua kaul, ya, al-kaulul qadim dan al-kaulul jadid, ya, perkataan lama, pendapat-pendapat lama beliau ketika beliau berada di Saudi Arabia. Adapun al-kaulul jadid, ya, pendapat-pendapat baru yang ada pada beliau berupa na'am revisi-revisi itu ketika beliau berada di Mesir, ya. Nah, mungkin di sana ada pendapat yang dilihat beliau, ya, na'am kurang tepat, ya, sehingga beliau ya merevisi kembali, ya, pendapat-pendapat beliau dikenal dengan al-qaulul jadid, ya. Dan ini ma'ruf di tengah-tengah para ulama, ya. Terkadang sebagian para ulama pada satu keadaan ia menguatkan ini, pada keadaan yang lain yang mungkin pertimbangannya lain, ya, untuk permasalahan terkhusus fikih mereka berubah pendapatnya, ya, mereka berubah pendapatnya, dan itu didasari dengan dalil-dalil juga, ya. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita, ya, bahwasanya masalah fikih itu masalah yang luas, ya, masalah yang sangat luas, sehingga masing-masing kita tidak boleh memaksakan pendapat kita masing-masing, dan tidak boleh pula masing-masing kita menyalahkan salah satu dengan yang lain merasa kita yang paling benar. Ini untuk permasalahan fikih, ya. Selama saudara kita itu berpegang dengan dalil dan dalilnya mu'tabar, ya, bisa dipakai dan para ulama juga memakainya, ya, untuk permasalahan fikih kita harus lapang dada. Ya, kita harus lapang dada. Ya, sebagai contoh misalnya, ya. Naam, bangkit dari rukuk. Sebagian para ulama berpendapat, ya, kembali bersedekap. Sebagian mengatakan tidak. Ya, begitu juga permasalahan yang menggerak-gerakkan tahrik, ya. Naam, telunjuk, menggerak-gerakkan telunjuk tatkala membaca tahiyat. Sebagian para ulama mengatakan sunnah, ya, memakai dalilnya, menguatkan dalilnya. Sebagian tidak memakainya. Dan ini banyak sekali, ya. Permasalahan fikih itu luas sekali. Ya. Jadi kalau kita pandang, kita lihat saudara kita ini memakai dalil dan dalilnya muktabar dengan syarat, ya, dalilnya itu bisa dianggap dan dipakai oleh para ulama ahlu sunnah, maka masing-masing kita harus berlapang dada. Ya, tidak boleh kita saling menyalahkan, ya, untuk permasalahan fikih. Tidak boleh masing-masing kita merasa kita yang paling benar. Ya, merasa kita yang paling benar. Ini untuk permasalahan fikih. Ya. Berbeda dengan permasalahan yang lain. Ya, yaitu permasalahan usul. Apakah itu akidah ataupun manhaj. Ya, kalau permasalahan usul itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, terutama masalah akidah. Ya, masalah akidah. Ya, walaupun mereka mazhabnya berbeda-beda, fikihnya berbeda-beda, tapi akidah mereka satu. Ya. Semua ulama ahlu sunnah meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik. Begitu juga semua ulama, ya, mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah. Dan yang lainnya dari usul-usul yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga para ulama ahlu sunnah mereka sepakat wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Tidak boleh kita memberontak walaupun pemerintah itu zalim. Ya, ini perkara usul. Ya. Nah, perkara usul yang wajib kita bersatu di atasnya. Tidak boleh berbeda-beda. Adapun masalah fikih, ya, sesuatu yang kita harus banyak memberikan udzur kepada saudara-saudara kita karena masing-masing ulama saja berbeda-beda. Ya, masing-masing ulama ahlu sunnah saja berbeda-beda. Kadang al-Imam Ahmad pendapatnya beda dengan al-Imam Syafi'i tentang permasalahan fikih. Terkadang sama, ya. Terkadang mereka sendiri berubah pendapatnya, ya, seperti yang disebutkan di sini. Ya, pada sebagian tempat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i menyebutkan tidak wajib, ya, dengan tanah, boleh digantikan dengan yang lain karena intinya adalah untuk membersihkan. Kemudian kata Asy'ari di sini, wal masyhur fi madhhabihi ta'ayyana at-turabah, dan yang masyhur dari pendapat mereka, yaitu pendapat Al-Imam Ahmad dan pendapat Al-Imam Syafi'i, pada tempat yang lain yang masyhur dari pendapat mereka adalah mengharuskan dengan tanah karena sifatnya ta'abudiyah. Nanti akan disebutkan oleh Syarih di antara hikmahnya, ya, karena ada kotoran yang tidak bisa dibersihkan selain dengan tanah, terkhusus jilatan anjing. Nah, kemudian kata Syarih di sini, wa qawahu ibnu daqiqil id bi anna turaba jaa bihin nas, dan pendapat itu, pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i bahwasanya mereka mewajibkan menggunakan tanah, itu dikuatkan oleh Al-Imam Daqiqul Id, ya, bahwasanya menggunakan tanah itu sebagaimana yang datang pada hadis yang datang dengan nas, wa huwa ahadul mutahhiraini, dan menggunakan tanah itu adalah salah satu zat yang mensucikan. Sebagaimana kita ketahui, alat bersuci itu ada dua di dalam syariat ini. Yang pertama adalah dengan air, yang kedua dengan tanah atau debu, istilahnya tayamum, ya. Nah, kenapa di sini, nah, ketika mencuci bejana yang dijilat anjing itu dengan tanah, ya, karena tanah itu adalah salah satu alat pencuci, ya, alat yang menyucikan dari najis, ya, sebagaimana kita takala tidak mendapati air, ya, maka alternatif yang lain kita menggunakan debu atau tanah, ya. Walianna al-ma'na al-mustanbitah idza 'ada 'ala an-nas bil ibtali fa huwa mardud, dan bahwasannya makna yang diambil, ya, apabila dikembalikan kepada nas membatalkan, ya, apa selain membatalkan selain daripada itu. Jadi di dalam nas itu disebutkan dengan tanah. Jadi kalau ada yang berpendapat, kata Syarih di sini, boleh menggunakan zat yang lain, maka itu menyelisih nas, maka dia tertolak. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wala yakumul asnan wala sabun aw ghairuhuma maqamat turabi alal asahi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka tidak bisa, ya, itu sikat, begitu juga sabun atau yang lain dari keduanya menggantikan kedudukan tanah menurut pendapat yang paling sahih. Qultu, kau katakan, kata Syarih di sini, wa qad dhahara fil buhuthil ilmiyah al hadisiyah annahu yahsulu min at-turabi inqa'un li hadhihi an-najasati la yahsulu min ghairihi. Kata Syarih di sini, aku katakan, dan sungguh, ya, telah ada penelitian ilmiah, ya, pada saat ini, ya, penelitian modern yang meneliti, ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila ada bejana yang dijilat oleh anjing maka dicuci dengan 7 kali atau 8 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ini diteliti oleh, ya, ilmuwan, ya, diteliti kenapa, ya. Nah, kalau, nah, orang Islam tidak perlu menelitinya, yakin saja pasti ada hikmahnya, ya, yakin saja pasti ada hikmahnya, ya kan. Tetapi kalau orang kafir itu terkadang penasaran mereka, ya, dan mereka banyak sekali, ya, mengambil rujukan-rujukan ilmu itu dari Al-Quran, begitu juga sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, mereka juga meneliti. Di antara penelitian mereka selain daripada ini, meneliti babi. Ya, kenapa babi itu diharamkan di dalam Islam? Tidak boleh dimakan. Ya, ditelitilah orang mereka. Ya, bahu membahu di antara mereka. ya, saling bersaing. Ya, ujung-ujungnya ya didapatkan kesimpulan, ya kata mereka ternyata di daging babi itu ada cacing pitahnya, ya, yang membuat penyakit. Ya. Nah, kalau kaum muslimin tidak perlu, ya, ada cacing pitahnya kah atau tidak ada, ya tetap percaya, ya, yang namanya haram itu pasti mudaratkan, ya. Maka oleh sebab itu kita harus jauhi. Ya, tidak perlu kita dibuktikan dulu. Lalu bagaimana misalnya kalau misalnya daging babi itu dimasak dengan suhu sekian derajat misalnya, yang mematikan cacing pitahnya, apakah menjadi halal? Ya, apakah menjadi halal? Tidak juga, tetap haram. Ya, jadi intinya di dalam Islam, ya, tidak perlu kita buktikan, yakin saja. Ya, pasti ada hikmahnya. Nah, terserah mereka orang-orang kafir mau menelitinya, silakan. Mungkin dengan sebab itu mereka bisa masuk Islam, silakan. Adapun kita harus percaya. Khawatir nanti kalau kita ikut-ikutan cara-cara mereka, kita beragama harus dibuktikan terlebih dahulu keilmiahannya, buktinya harus ada. Khawatir nanti kalau kita tidak mendapatkan, ya iman kita akan goyang. Kita akan ragu. Ya, kita akan ragu. Ya, dan banyak sekali na'am di dalam syariat Islam ini sesuatu yang di luar akal manusia. Contoh misalnya fitnah kubur, azab kubur, ya, siksa kubur. Ya, orang-orang kafir juga sudah menelitinya, bahkan mereka memasang kamera. Ya, mereka pasang kamera di dalam kuburan, mau melihat apakah ada gerakan-gerakan di dalam kuburan itu, karena katanya kalau dia dapat azab kubur, penghuni kuburnya disiksa. Ya, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat itu disempitkan kuburannya sampai tulang rusuknya saling bertautan. Ya, disempitkan. Ya. Ditunjukkan tempat duduknya di neraka dan dipakaikan dia pakaian neraka, ditemani dia oleh seorang yang buruk rupa yang merupakan amalannya. Kalau dia mendapatkan nikmat, akan dilebarkan kuburannya, akan diperlihatkan tempat duduknya di surga, dan akan dipakaikan dengan pakaian surga, dan dia ditemani dengan teman yang baik. Nah, mereka membuktikan, benar enggak ini? Ya, kalau kita tidak perlu buktikan, karena ini alam barzakh. Alam barzakh itu mustahil, ya, manusia bisa, ya, menerobosnya, mustahil. Ini alam lain. Alam lain yang mustahil ditembus. Ya, sebelum mereka buktikan kita sudah, ya, tahu jawabannya. Tidak akan dapat hasilnya. Ya, tidak akan dapat hasilnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjukkan azab kubur itu. Disebutkan di sebagian riwayat kenapa manusia itu tidak diperlihatkan azab kubur kecuali sebagian orang dari kalangan para rasul. Di antara hikmahnya, kalau seandainya manusia itu mengetahui azab kubur, mendengar azab kubur, niscaya mereka akan pingsan atau mati. Saking kan, ya, menyedihkannya, menakutkannya azab kubur. Ya, disebutkan di sebagian riwayat itu manusia, ya, akan mati dia. Ya, atau pingsan mendengar rintihan orang-orang yang terkena siksa kubur. Oleh sebab itu ditutupi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinampakkan. Ini di antara hikmahnya. Hanya saja ya Allah singkap sebagiannya diberitahu kepada sebagian rasul. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan, innahuma yu'adzaban. Kata Rasulullah, sesungguhnya dua kuburan itu penghuninya sedang disiksa pada saat ini, sedang diazab. Ya, Rasulullah mengetahui. Dan beliau mengetahui itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain mengetahui atau tidak? Tidak. Tidak mengetahui. Hanya Rasulullah melewati dua kuburan bersama para sahabat. Ya, kemudian tiba-tiba beliau mengatakan innahuma yu'adzaban wa la yu'adzaban fi kabir. Ya, sesungguhnya dua kuburan itu penghuninya saat ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara besar. Bukan karena dosa besar, bukan karena kesalahan besar. Yang pertama adalah yang dia kencing tidak bersih. Yang kedua adalah namimah, ya, menghuni kubur kedua yang diazab adalah karena perbuatan namimah, mengadu domba. Ya, syahid di sini, ya, yang mengetahui azab kubur itu hanya Rasulullah, tidak semua dari manusia. Ya, maka kalau misalnya ada orang yang mau masang kamera dalam kuburan, mau ngecek ini, ya, ini menghuninya lagi ngapain ini, ya kan? Lagi ngapain? Apakah benar itu dia sedang disiksa atau dia mendapatkan nikmat? Ternyata mereka tidak mendapatkan itu. Nah, lantas kalau misalnya kita mengikuti cara mereka, kita tidak percaya dengan azab kubur, ya? Kita tidak percaya dengan nikmat kubur. Nah, harus dibuktikan dulu dengan akal. Tidak demikian, kita yakin. Ya, karena alam barzakh itu tidak akan mungkin kita akan menembusnya. Atau orang yang di alam barzakh bisa kembali ke dunia itu tidak mungkin, mustahil. Itu sangat mustahil. Ya, kalau misalnya ada yang bisa ngantu katanya kan, bisa jadi pocong. Ya, itu cerita dongeng itu. Ya. Enggak usah antum percayai. Ya, cerita-cerita di masyarakat itu. Oh, si pulan mau balas dendam karena dia waktu itu dibunuh, dizolimi. Ya, ketakutan semua, ya. Bahkan kadang sengaja, ya. Naam. Orang-orang buat jahil, ya, orang-orang buat jahil, nakuti temannya, ya, ada orang yang mati di kampungnya, ya, kemudian ngerjai temannya, datangi rumah temannya, ketok pintunya. Ya, dibuka kok enggak ada orangnya. Ya, bahkan sampai ada yang lari ke kamar semua. Ya, lari ke kamar semua ketakutan. Ya, karena malam itu, ya, hari itu ada orang yang meninggal. Diinfokan, ya, dia ngantu kemarin katanya. Ya, dia ngantu tadi katanya. Ya, ketakutan semua. Ya. Dan ini ada, ya, cerita nyata. Ya, ada orang lagi duduk-duduk, ya, kemudian datang temannya, ada antu, bubar semua. Ya, ketakutan. Ya, mustahil yang seperti ini. Ya, orang-orang seperti ini orang-orang yang lemah iman. Ya, korban film ini. Ya, korban sinetron. Ya, korban mak lampir. Ya, korban ini pelet. Ya, ini korban semua. Ya, korban sandal bolong katanya kan. Ya, karena yang jadi tontonan selama ini televisi. Ya. Jadi ketakutan dia. Ya, kalau ada orang yang mati tidak baik, ya sudah ada kepikirannya. Apalagi di kampungnya. Takut dia keluar rumah. Ya, takut dia tengah malam ya keluar rumah. Takut nanti ketemu hantu. Ya, ini semua korban sinetron. Korban film. Ya, kalau di Saudi sana, anak kecil itu biasa merojak dekat kuburan di malam hari. Enggak takut mereka. Ya. Ini negara tauhid. Ya, karena anak-anak mereka ya sehari-hari tidak disajikan ya sinetron-sinetron film-film yang merusak akidah. Ya, yang merusak akidah. Dan parahnya lagi, ya karena dulu kita sudah disuguhi seperti itu. Dan itu terkadang masih terbawa ya sampai sudah nikah. Ya, sampai sudah nikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Ya, tempat gelap takut dia. Ya. Apalagi kalau misalnya di kampungnya ada orang meninggal, ya teman dia sendiri misalnya, ya teman dia duduk, ya teman dia ngopi, ya meninggal, ya yakin kita kalau dia bukan termasuk ahlu sunnah, yakin tidak akan keluar malam-malam, ya ketakutan, ya. Jadi intinya banyak sekali di dalam syariat Islam ini yang tidak masuk akal, ya, yang wajib kita imani. Ya, begitu juga nanti akan ada ya naam asratus sa'ah. Ya, tanda-tanda hari kiamat ada yang kecil, ada yang besar. Ini harus kita yakini. Ya, munculnya dajjal nanti. Ya. Kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, turunnya Nabi Isa. Ya, kemudian nanti nam adanya dukhon, ya adanya angin yang mewafatkan kaum muslimin apabila dia menghembusnya, apabila dia menghirupnya. Ini semua harus kita percayai. ya, dibuktikan atau tidak, kita yakin pasti terbukti. Dan sudah banyak sekali, ya, apa yang diucapkan Rasulullah itu terbukti. Ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu terbukti. Nah, jadi intinya, nah, ada hikmah atau tidak, ya, terhadap sebuah masalah, ya, wajib kita imani. Jangan kita ikut-ikutan cara-cara orang kafir. Yang mereka membuktikan, ya, terserah mereka. Dan bahkan kita berharap, siapa tahu dengan penelitian yang mereka lakukan, itu bisa membimbing mereka ke dalam hidayah. Tetapi kalau kita tidak perlu lagi, ya, tidak perlu. Kita harus yakin saja, yakin, ya, terbukti ataupun tidak, kita yakin pasti, pasti dan pasti ada hikmahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.